Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak supir, Bapak kondektur dan semua penumpang jurusan Changhua Taipei, Taiwan. Jangan bosan-bosan bertemu lagi dengan kami para pengamen jalanan dari Jiteng ya. Mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu istirahat teman-teman semuanya, dan kami datang hanya untuk menghibur apabila teman-teman semuanya merasakan sepi di dalam perjalanan ini. Oke, satu tembang lagu dari kami, ciptaan kami sendiri yang berjudul Penae Dadi TKI. Oke, korek. Ado bucu raiso ngeloni kena mane kerjo nek Taiwan, ake rondo uko perawan. Rapena e kerjo nek Taiwan, lamun ake kudone setan. Dan ayu moblong moblong, rapena e kerjone Hongkong, tangi esok ora iso mbangkong. Pena mane kerjone Korea, duit akeh iso foya foya. Rapena e kerjone Korea, langka cewek kurang bahagia. Pena mane kerjone Jepang, iso tuku sembarang barang. Rapena e kerjone Jepang, langka pacar kurang kasih sayang. Saben tahun iso munggah kaji, rapena e kerjone Saudi, tindak kriminal dihukum mati. Tindak kriminal dihukum mati. Luwe penak nek Indonesia iso kumpul karo keluarga, makan bareng apa adanya, ayam tentrem urip bahagia. Ayam tentrem urip bahagia. Kota batu, kota Semarang, kota batik di Pekalongan. Urip iku sawang sinawang, ojo iren-irenan. Rasulillah kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Nyuwun sapura kalih nyuwun arta. Nyuwun arta. Caca Oka. Oke, terima kasih satu tembang lagu sudah kami gitar ya. Nyanyikan untuk penumpang semuanya, semoga para penumpang sehat selalu. Amin. Amin.